الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang berbarokah, di malam yang berbarokah untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia. InsyaAllah ini adalah tafsir surat Al-Mursalat. Pertemuan terakhir kita selesaikan dari surat Al-Mursalat. Kita telah sampai pada ayat yang ke-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka fi dhilal, dalam naungan-naungan, wa uyun, dan di mata air-mata air. Ini di surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka di naungan, enggak kepanasan, enggak kedinginan. Ya. Demikian juga mata air yang mengalir dengan berbagai macam minuman, ada khamar, ada madu, ada susu, ada jahe, ya, dan sebagainya dari minuman-minuman surga. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan buah-buahan dari apa yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan apa? Semuanya ada. Semuanya tersedia. Buah-buahan yang nikmat, buah-buahan yang lezat. Ini sedikit dari potret keindahan dan pesona surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Dikatakan kepada mereka, kepada penduduk surga ini, kepada orang-orang yang bertakwa ini, makanlah, minumlah, hani'an, dengan senang, dengan nikmat, bima kuntum ta'malun, karena sebab amal perbuatan kalian. Kalian berhak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga ini disebabkan amal perbuatan yang kalian lakukan selama di dunia, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, amal saleh yang kalian lakukan, perbuatan kebajikan, ihsan yang kalian perbuat selama di dunia. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, membalas orang-orang yang berbuat baik. Karena Allah Subhanahu wa taala membalas sesuai amal perbuatan. Siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan kebajikan. Wa hal jazaa'ul ihsani illa ihsan? Adakah ya balasan dari kebaikan kecuali kebaikan juga? Sebaliknya, barang siapa yang melakukan amal keburukan, ya dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Kecelakaan pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Celaka, sengsara bagi mereka, kerugian bagi mereka, orang-orang yang kufur, orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, yang mendustakan hari kiamat, yang mendustakan Rasul, yang mendustakan Al-Quran. kecelakaan bagi mereka, kebinasaan bagi mereka. Tidak seperti orang-orang yang beriman yang mendapatkan segala kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat-ayat ini, ma'asyiral muslimin, dapat kita ambil beberapa faedah penting. Faedah yang pertama adalah bagaimana faedah yang pertama dari ayat yang mulia ini, bahwa termasuk metode Al-Qur'an di mana Al-Qur'an setelah menyebutkan ancaman disebutkan kabar gembira. Pada ayat-ayat sebelumnya, kemarin sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, Allah membahas tentang neraka. Setelah dibahas tentang dahsyatnya neraka, dibahas tentang surga. Dan itu adalah salah satu gaya bahasa Al-Quran, metode Al-Quran. Setiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala membahas neraka, setelahnya surga. Kalau Allah membahas surga, setelahnya neraka. Agar menumbuhkan bagi seorang mukmin, ya, sifat roja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat al-khawf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membahas tentang surga, maka termotivasi, akan ada harapan, usaha untuk menggapai kenikmatan surga. Kalau kita sedang membahas tentang neraka, pasti akan takut dari ancaman-ancaman neraka. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, seorang mukmin yang sejati hendaknya memiliki dua hal ini dalam kehidupannya, dalam ibadahnya. Dia memiliki khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa mengerem dirinya dari kemaksiatan dan dosa. Dan dia juga harus memiliki ar-roja, pengharapan, agar dia termotivasi, dia bersemangat untuk beramal saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mensifati hamba-hambanya yang beriman, innahum kanu yad'unana rahaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Mereka itu tatkala berdoa, beribadah kepada kami, rahaban, penuh harap, wa rahaba, dan rasa takut. Jadi bukan sekedar mengharap saja, karena kalau cuma mengharap saja nanti meremehkan dosa. Kalau rasa takut saja tanpa pengharapan, ini akan membuat frustasi, akan membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma tajidu?" Bagaimana keadaan dirimu? Bagaimana perasaanmu? Dia mengatakan, "Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan saya takut dari dosa-dosa." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin." Ya. Tidaklah dua hal itu berkumpul pada seorang hamba pada saat-saat seperti ini, yakni pada saat-saat sakit, pada saat-saat kita sakaratul maut, hendaknya kita menguatkan optimisme kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala ya akan memenuhi apa yang dia inginkan. Yang kedua, di antara faedah dari ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, bahwa faktor utama masuk surga adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati penduduk surga dengan apa? Innal muttaqina. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa, dan takwa ma'asyiral muslimin bukan sekedar kata-kata ya. Sekarang ini takwa sering hanya sekedar simbol aja. Banyak masjid namanya masjid takwa, sekolah namanya sekolah takwa, baju-baju takwa, sampai ada tahu-tahu takwa. Bukan hanya sekedar nama yang diinginkan. Takwa adalah kita menjadikan antara diri kita dengan neraka Allah Subhanahu wa taala ini ada dinding pemisah. Bagaimana caranya kita melindungi diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Caranya bagaimana? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor terpenting untuk mendapatkan tiket surga yang dengan takwa kepada Allah. Dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan apa wahai Rasulullah yang paling ya bisa memasukkan seorang ke surga. Dan tentu semua kita bercita-cita, berharap, bermimpi untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk mengetahui jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Amalan apa wahai Rasul yang paling sering, yang paling banyak memasukkan orang itu ke surga? Taqwallah wa husnul khuluq. Nabi menyebutkan dua. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Karena perintah Allah itu mencakup dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan yang paling penting yang wajib. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu." Dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan suatu amalan yang lebih saya cintai daripada amalan-amalan yang saya wajibkan kepadanya. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Ya, jangan sampai kita meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat bagi yang telah memenuhi persyaratannya. Ya, haji bagi yang mampu, dan kewajiban-kewajibannya yang lain. Yang kedua, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan senantiasa hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah. Nah, ini kalau kita sudah yang wajib-wajib sudah, mari kita berusaha untuk menyempurnakannya dengan amalan-amalan sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah, ya, umroh, haji sunnah, ada haji sunnah itu kalau lebih dari sekali, ya, sedekah dan sebagainya, untuk melengkapi amalan-amalan yang wajib. Hatta uibahu, kalau kita melaksanakan yang wajib dan yang sunnah, apa? Allah akan mencintai kita, dan itu adalah anugerah yang paling utama. Kalau Allah sudah mencintai kita, pertanda Allah akan menolong kita, Allah akan memudahkan urusan kita. Jadi ma'asyiral muslim, ini ketakwaan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan dahulu para sahabat, kalau Rasulullah SAW memerintahkan, itu enggak pakai nanya-nanya dulu, Nabi ini wajib atau sunnah. Kadang-kadang kita ini nanya-nanya dulu gitu ya, ini wajib apa sunnah sir? Kalau wajib saya amalkan, kalau sunnah enggak usah. Jangan, selagi kita bisa melakukannya, amalkan, entah itu yang wajib ataupun yang sunnah. Ya. Nah, yang kedua, ma'asyiral muslimin, takwa kepada Allah adalah dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik larangan yang sifatnya haram maupun yang sifatnya makruh, kita tinggalkan. Nabi SAW mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang saya larang kepada kalian, tinggalkan. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang saya perintahkan kepada kalian, lakukan semampu kalian. Ingat, di dalam hadis ini ada satu hal poin penting. Kalau dalam hal larangan, Nabi enggak mengatakan semampu kalian. Kalau dalam masalah perintah, Rasulullah mengatakan semampu kalian. Tapi kalau larangan, meninggalkan larangan, enggak pakai tinggalkan semampu kalian. Enggak pakai semampu kalian. Kenapa? Karena Allah tahu kita pasti bisa meninggalkan. Tapi kalau melakukan perintah, Allah tahu ada sebagian yang enggak bisa. Pak haji misalkan, Allah tahu enggak semua orang bisa berangkat haji. Banyak tuh pengin haji, pengin doang. Ya, duitnya enggak ada. Pengin. Ya, tapi kalau meninggalkan larangan, semua orang pasti bisa. Makanya kalau soal meninggalkan larangan, enggak pakai semampu kalian. Ini takwa kepada Allah, ini penting. Ini termasuk faktor utama agar kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Terutama ma'asyiral muslimin di zaman fitnah seperti ini, ya. Zaman banyak sekali tantangan-tantangan, godaan-godaan, perlu bagi kita menanamkan ketakwaan pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Ya. Dahulu pernah Talib Ibnu Habib, seorang ulama uttabi, pada saat terjadi kekacauan pemberontakan, maka beliau berpesan kepada manusia, "Idza waqa'atil fitnah fadra'uha bitaqwallah." Kalau kalian ya tertimpa fitnah, ya ujian, cobaan, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, tangkislah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusi dari segala permasalahan yang menimpa negeri kita, bangsa kita, sebenarnya adalah karena ya kurangnya ketakwaan. Kalau kita kembali kepada solusi ini, maka Allah akan memberkahi. Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, solusi dari segala permasalahan. Allah akan memudahkan urusan. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sifat penduduk surga yang paling utama nomor satu adalah mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqin. Bagaimana sifatnya orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa itu melaksanakan hak Allah dan menunaikan hak makhluknya. Makanya tadi disebutkan dalam hadis, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa kepada Allah ini hubungannya dengan manusia, akhlak yang baik hubungannya dengan sesama. Takwa kepada Allah hubungannya antara seorang hamba dengan Allah. Akhlak yang baik hubungannya antara seorang hamba dengan manusia. Untuk mengetahui sifat-sifat orang yang bertakwa, banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Salah satunya dalam awal-awal surat Al-Baqarah. Dua, kalau ingin tahu tentang sifatnya, wah gimana ya penduduk surga itu orang-orang yang bertakwa. Sifatnya orang yang bertakwa bagaimana? Bisa dibaca dalam surat Al-Baqarah. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Terus, bagaimana sifatnya orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Ya. Yaitu perkara ghaib itu adalah perkara yang di luar akal kita. Walaupun mereka enggak melihatnya, walaupun mereka enggak menyaksikannya, tapi mereka percaya. Karena mereka membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Contoh misalkan masalah siksa kubur. Itu kan kita enggak bisa melihat itu langsung. Enggak lihat mungkar nakir, enggak lihat ini. Tapi percaya. Kita percaya dengan adanya telaga besok pada hari kiamat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya dengan adanya timbangan. Kita percaya dengan adanya sirat, kita percaya dengan adanya surga, ada neraka. Kita percaya bahwa orang-orang yang beriman akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah-masalah yang sekarang kita enggak bisa melihatnya dengan panca indera kita, tapi kita yakin. Dan ini menunjukkan kepada kita juga, ma'asyiral muslimin, bahwa akal manusia itu terbatas. Jangan menjadikan akal kita sebagai standar, karena banyak yang belum diketahui oleh akal kita. Kita percaya enggak bahwa pada diri kita ini sekarang ada nyawa kita, ada roh kita? Percaya enggak? Percaya. Kalau enggak percaya, ambrek jangan. Kita percaya, tapi apakah kita melihat roh kita? Enggak. Jadi tidak semua yang ada itu bisa kita lihat dengan panca indera kita. Makanya kata Imam Syafi'i, inna lil akli haddan yantai ilaih kama anna lil basari haddan yantai ilaih. Ya, akal itu memiliki batas sebagaimana mata memiliki batas. Jadi ini sifat yang pertama. Wa yuqimuna shalah. Sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka menegakkan salat. Ya, makanya nanti di akhir, kenapa penduduk neraka mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah wa idza qila lahum murka'u la yarka'u. Tatkala dahulu di dunia Allah memerintahkan kepada mereka irka'u, ruku'lah, sujudlah, salatlah, la yarka'u. Mereka enggak mau salat. Berbeda dengan orang-orang yang bertakwa. Makanya salat ini sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali. Kalau kita ingin masuk surga, salah satu caranya adalah dengan sholat, menjaga sholat kita, terutama sholat-sholat yang wajib, jangan sampai ditinggalkan. Selagi nyawa masih dikandung badan kita, jangan pernah meninggalkan sholat. Ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dalam riwayat Muslim. Ketika beliau bermalam bersama Nabi, menyiapkan wudu untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi bertanya kepada dia, kamu minta apa? Coba minta apa? Sebagai balasan, ya, karena Nabi kalau dapat ada orang memperlakukan baik kepadanya, itu membalas. Sal, minta apa kamu? Apa jawaban sahabat tersebut? Subhanallah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah, aku cuma minta bisa menemani kamu di surga. Wah, jawaban yang menunjukkan bagaimana tingginya cita-cita para sahabat. Ya, enggak jawab saya pengen mobil yang mewah, wahai Rasulullah. Dulu belum ada mobil, ya. Rumah yang mewah, atau wanita yang cantik, pangkat yang tinggi, minta apalah gitu, ya. Enggak. Tapi yang dia minta adalah bagaimana bisa menemani Nabi SAW di surga. Apa jawaban Nabi setelah itu? Fa inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu tersebut dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud maksudnya bukan sujud tok gitu loh. Tapi maksudnya adalah memperbanyak salat. Kenapa disebut sujud saja? Karena sujud adalah rukun di dalam salat. Ya, rukun di dalam salat. Seperti dalam ayat juga di sini nanti ayat 48, apabila dikatakan kepada mereka rukuklah, maksudnya bukan cuma rukuk. Maksudnya di sini adalah salat. Makanya para ulama mengatakan kalau disebut salah satu rukunnya, suatu ibadah kalau disebut dengan salah satunya itu menunjukkan itu rukun. Ruku itu rukun dalam sholat, sujud itu dalam sholat, karena dia bisa mewakili sholat. Ya. Nah, yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka menginfakkan mimma razaqnahum. Sebagian, mimma itu min litab'in. Sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Jadi Allah enggak meminta kita untuk menginfakkan seluruh harta kita, enggak. Cuma sebagian saja. Itu pun rizki dari siapa? Allah yang ngasih. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejeniusan kita, tapi itu semata-mata adalah karena titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi hendaknya kita menyadari kalau kita itu menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu enggak mengurangi harta kita, Pak. Justru malah menambah keberkahan untuk harta kita. Mana qasad shadaqatan min mal. Sedekah itu enggak mengurangi harta seseorang. Malah-malah apa? Ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yamhaqu Allahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan menghancurkan riba walaupun secara kasat mata nambah ya. Tapi Allah akan menghancurkan. Wa yurbis shadaqah, dan Allah akan menumbuhkan shadaqah walaupun secara kasat mata berkurang. Kalau kita bersedekah itu kan kelihatannya berkurang, tapi Allah akan tambah. Kenapa? Karena rizki yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki itu enggak bisa ditebak. Kerjaan bisa ditiru, tapi rizki enggak bisa ditiru. Ya, kemanapun kita berlari, rizki akan datang menghampiri kita. Lau anna ibna Adam haraba min rizkihi kama yahrabu minal maut la adrakahu rizquhu kama adrakahu al maut. Andaikan anak Adam itu lari dari rizkinya, rizki akan datang menghampirinya sebagaimana kematian pasti akan datang menghampirinya. Ini sebagian sifat-sifat dari orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau kita ingin masuk di dalam ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bawahnya ya sumber mata air, mendapatkan buah-buahan sesuka apa yang mereka inginkan. Maka mari kita mewujudkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Sifat yang kedua dalam ayat ini Allah sebutkan untuk menggapai surga adalah inna kadzalika najzil muhsinin. Kalau tadi takwa, innal muttaqin, yang kedua, sifat yang kedua adalah ihsan. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu ada dua macam. Pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada Allah. Maksudnya bagaimana berbuat baik kepada Allah? Yakni kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah, Islam, iman, dan yang ketiga, ihsan. Apa kata Nabi? Ta'budullah. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, ihsan itu artinya berbuat baik kepada makhluk. Makhluk ya, bukan hanya manusia saja, makhluk. Termasuk kepada hewan. Berbuat baik kepada hewan itu termasuk ihsan. Makanya dalam hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan ihsan dalam segala hal, kepada segala hal. Bukan hanya kepada manusia saja, kepada hewan pun. Makanya kita suruh berbuat baik kepada hewan. Ya, termasuk sama kucing, Mbak. Jangan galak-galak sama kucing. Ya, ada kucing masuk ke dapur kita misalkan, ngambil sisa-sisa makanan, jangan digebukin. Kasihan. Dia cuma cari-cari sisa. Kasihan kadang kucing itu. Cuma cari sisa-sisa, perjuangannya luar biasa. Ya, digebukin, kadang disiram, ya, diusir, kadang diomelin, dicaci maki. Nah, ini kita ingat sebuah hadis dari Rasulullah SAW, udzibat imra'atun fi ghibratin. Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing tuh. Ya. Sebaliknya, Rasulullah pernah menceritakan juga ada wanita pelacur masuk surga gara-gara ngasih minum kepada anjing. Jadi berbuat baik bukan hanya kepada manusia saja, termasuk kepada hewan, apalagi kepada manusia. Kalau ngasih anjing yang kehausan saja menyebabkan wanita pelacur masuk surga, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau ngasihnya kepada manusia. Kan gitu. Jadi ma'asyiral muslimin, ini ihsan. Ya, ihsan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama manusia. Dan menarik, dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka adalah bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi mereka al-husna. Husna artinya surga. Wa ziyadah. Ziyadah artinya melihat Allah. Jadi salah satu kenikmatan surga itu, Pak, orang-orang yang beriman nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah suatu kenikmatan, puncak kenikmatan di surga. Ya. Dan di antara kenikmatan surga juga bisa ketemu dengan Rasulullah SAW. Makanya ada seorang ulama pernah ditanya, ya, ya Syekh, berikanlah motivasi kepada kami tentang gambaran surga. Ceritakanlah kepada kami tentang gambaran surga, kenikmatan surga, sehingga kami ini bisa bersemangat untuk beribadah. Jawabannya apa? Fiha Rasulullah. Di surga itu ada Rasulullah SAW. Jawaban yang singkat, tapi subhanallah, ini hendaknya memotivasi kita. Kenapa demikian? Karena semua kita pasti rindu kepada Rasulullah SAW. Kita semuanya pasti pengen untuk berjumpa dengan Nabi SAW yang begitu sayang kepada umatnya. Bahkan dia telah menunggu kita, merindukan kita. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ini balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Dia akan mendapatkan surga dan akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, bahwa ya, masuk surga itu adalah dengan sebab amal soleh. Masuk surga itu adalah dengan sebab amal soleh. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tersebut, "Kulu washrabu bima kuntum ta'malun." Makan dan minumlah dengan senang-senang karena sebab apa yang kalian amalkan. Jadi surga tidak diraih dengan menghayal. Surga tidak diraih dengan mimpi, tapi surga diraih dengan amal. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kalau kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berjuang. Hendaknya kita berkorban. Hendaknya kita berusaha. Ya, sekalipun itu enggak mengenakan hawa nafsu kita. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Huffatil jannatu bil maqari wa huffatin nar bis syahawat." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang enggak enak. Enggak enak, Pak. Maksudnya enggak enak bagi hawa nafsu. Suruh sholat, kan? Kalau hawa nafsu kan pengennya apa? Males. Ya, senang-senang. Itu hawa nafsu manusia, enggak enak. Apalagi hujan-hujan kayak gini. Mau ke masjid males, mau taklim males. Hawa nafsu, enggak enak. Ya. Tapi neraka dikelilingi dengan hal-hal yang enak. Maksudnya cocok, nafsu ini cocok banget. Ya. Sesuai dengan syahwatnya. Zina misalkan, waliyadu billah, pacaran, enak. Maksudnya hawa nafsunya menyenangkan. Apalagi ini, baru-baru kemarin Valentine. Baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makanlah dan bersenang-senanglah kalian di dunia. Ini kembali lagi kepada orang-orang yang kafir ya. Makanlah dan bersenang-senanglah kalian di dunia. Innakum mujrimun. Sesungguhnya kalian adalah para pendosa. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celaka bagi orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Ini Pak penyebab yang utama. Ya, kenapa mereka masuk neraka? Karena dahulu di dunia tatkala diperintahkan kepada mereka, dikatakan kepada mereka rukuklah, mereka enggak mau rukuk. Disuruh salat enggak mau salat. Ya, malasnya minta ampun. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Dengan ya hadis, dengan ucapan mana lagi mereka beriman? Maksudnya kalau kalian diberi peringatan dengan Al-Qur'an enggak percaya, terus dengan apa lagi percayanya? Al-Qur'an ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau firman Allah kalian enggak percaya, kalian dustakan, terus ucapan siapa yang kalian percaya? Jadi ayat ini ma'asyiral muslimin memberikan pelajaran kepada kita. Pertama, redahnya dunia. Rendahnya dunia. Karena dalam ayat tersebut Allah mengatakan wa tamatta'u qalilan. Makanlah, bersenang-senanglah kalian sedikit. Jadi dunia ini sedikit. Sebanyak apapun dunia yang kita miliki, pada hakikatnya sedikit. Bukankah Nabi SAW menggambarkan dunia itu hanya seperti apa? Celupan. Seorang yang mencelupkan ya di jarinya di lautan, kemudian dia menariknya kembali. Hanya setetes dua tetes yang nempel di jarinya. Bahkan Nabi SAW menggambarkan bahwa dunia itu tak lebih dari sayap nyamuk. Nabi SAW menggambarkan dunia bagaikan bangkai kambing yang cacat. Jadi ini menunjukkan hinanya dunia. Maka orang yang cerdas adalah orang yang tidak tertipu dengan dunia. Ya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah pentingnya sholat. Karena Allah SWT menyebut secara khusus salah satu sebab yang menyebabkan orang-orang kafir masuk neraka tatkala mereka enggak sholat. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Makanya wasiat saya untuk diri saya pribadi dan kepada para jemaah semuanya, jangan pernah meninggalkan apa? Sholat, sholat yang wajib ini penting. Terutama pada zaman kita sekarang ini banyak orang KTP-nya Islam. KTP-nya Islam, Pak. Tapi sholat masih sering dilalaikan. Masih banyak yang melalaikan sholat, meninggalkan sholat. Nah ini perlu kita ingatkan pada diri kita pribadi, keluarga kita, anak-anak kita, kita latih. Jangan pernah meninggalkan sholat yang wajib. Dosa besar, bahkan kata para ulama, dosanya lebih besar daripada dosa berzina, minum khamr, ya, membunuh dan lain sebagainya. Itu dosa meninggalkan sholat. Ini termasuk dosa besar. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas dalam tafsir juz 29. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah pada juz yang ke 28. Insyaallah taala kita mulai dengan surat At-Tahrim. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.